Ibu-ibu, tangga-tanggamu, sedulurmu sing durung gelem melu ngaji majelisan ngene iki, aku kirim salam. Sampeke nggih? Nggih. Mbak, entuk salam teko kiai sing manis ku lho, Mbak. Sampean kon melu ngaji. Ngono lho, wong wedok kok meng utek kae ning omah. Ngubek ning omah utak-utek ubak-ubek ning omah. Meng mangan ngombe turu ngising. Mangan ngombe turu ngising ngono wae terus adus luluran pakai lotion, pakai lipstick tul tul wedaan pakai eyeshadow blush on mascara. Terus ngono-ngono terus ngedep kaca sampe petat-petot, celemar-celemer. Lho kowe ngono kuwi lek ning omah rumangsamu kaya ayu-ayu wae. Soale ora ana saingane. Jajal kowe nek wis gelem nglumpuk kumpul-kumpul ngene iki. Jebul ternyata ayumu ning omah mau tamat riwayate. Kowe nek ora ngandel saiki nang noleo. Lah ngono-ngono le. Iya. Ayu kae. Akhirnya kowe nyadari ngrumangsani sak dhuwure ayumu isih ana sing luweh ayu. Muncul sifat namanya tawaduk rendah hati. Dadine kowe ora kemayu. Wong ayu kaya ngopo nek ora gelem kumpul-kumpul mesti kemayu. Estu niku. Ana wong pinter kok ora gelem kumpul-kumpul, keminter dadine. Rumangsane kaya pinter-pinter dhewe. Wong pancene meng utak-utek ubak-ubek, rumangsane kaya ngalim-ngalim dhewe, rumangsane kaya hebat-hebat dhewe. Kaya ora ana wong liya. Dekne rumangsa kaya jaduk-jaduk dhewe. Ngopo? Kapok. Lah aku diploroki wong semene akeh ya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Sak ndhuure wong sing duwe ilmu ya ana sing luweh ngalim. Lha kowe meng utek wae, jal kowe nang kumpul-kumpul karo para habaib, kumpul-kumpul karo para kiai khos, kiai sing alim-alim kae. Kowe entek kowe. Kowe mesti rumangsa cili. Lho pancene kumpulmu mung karo wong sak lingkungan, kok tahlil sing ndongani kuwe, manakib sing ndongani kuwe, ngaya Jumatan sing khotbah sing imami kuwe, mbok borong kabeh ngono kuwe. Akhire kabeh wong mbok anggap cili. Jajal wis kumpul karo wong sing hebat-hebat kae. Wong aku lagi petuk Trenggiling iki wae lho. Kula niku rumangsa cili ya Allah. Malah luwak. Ngapunten. Wong sugih ora gelem kumpul-kumpul mesti semugih. Rumangsane kaya mblegedu-mblegedu dhewe. Lah meng utak-utek kok jajal metu nang ngumpul-kumpul nek wis ketok konglomerat pengusaha sing top-top kae. Ngene kowe. Lah nek meng nang desamu ya karepe-karepe tangga-tanggae bathuke kon menehi bandrol arep ditebas kabeh. Sapira donyamu. Jal nang kumpul-kumpul. Wong gedhe ra gelem kumpul-kumpul ya gumbede. Mulane ya sama lek ngaji nahwu huruf sing dadi lambang tawaduk niku huruf wawu. Wawu niku bentuke melungker ndengkluk. Niki lak sikap tawaduk. Lambang simbol sikap tawaduk kuwi wawu ngene, melungker ngene. Lho. Mula kowe lek kepengin embuh ra digatekke kok. Wong tawaduk ki nyelehke wadok diselehno digletakno ngono lho. Lho, la wawu kuwi dadi ngalamate i'rab rafa.